musik angan yang bercanda. Aku terjaga dari hayal asa, kecewa karena kau tiada. Dengarlah kasih cerita hati, mungkinkah kau ku miliki sehelai cinta. Terima kasih.